di hari yang tidak bermanfaat kecuali iman dan amal soleh. Maka hendaknya kita berusaha untuk menjaga keikhlasan kita, yaitu semata-mata mengharap ridho Allah dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan berusaha untuk sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Karena dua hal itulah sebagai syarat diterimanya amal, yaitu ikhlas, semata-mata mencari wajah Allah, mengharapkan ridho Allah, mengharapkan ajr pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan sesuai mencocoki syariat Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada malam ini kita akan manfaatkan untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Kita masih dalam bab yang ke-38. Bab yang menjelaskan tentang firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat ke-60 yang menjelaskan tentang keadaan sebagian manusia yang mereka mengaku dirinya beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ternyata menginginkan berhukum dengan tauhid, dengan hukum tauhid, yaitu hukum yang menyelisi apa yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya. Ini menggambarkan seseorang yang antara pengakuan lisannya dengan keinginan di hatinya berbeda. Nah, ini sifatnya orang-orang munafik, yang mereka lisannya mengucapkan beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi hatinya membencinya. Hatinya masih menyimpan kekufuran. Insyaallah pada malam ini kita akan masuki dalil yang berikutnya yang disebutkan oleh muallif dalam bab ini, yaitu ayat dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-56. Qala musannif Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa qawlihi ay wa qawlihi ta'ala wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat ke-56 yang kurang lebih maknanya, wala tufsidu fil ardi, jangan kalian membuat kerusakan, itu ifsad, membuat kerusakan di muka bumi, ba'da islahiha, setelah diperbaikinya bumi. apa yang di muka bumi. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibni Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab beliau Fathul Majid. Qala Abu Bakr Ibni Ayyas Ibnu Ayyas fil ayah innallaha ba'asa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila ahli al-ardi wahum fi fasadin fa'aslahumullah bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faman da'a ila khilafi ma ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahuwa minal mufsidin fil ard. Berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Fathul Majid. Beliau mengutip perkataan Abu Bakar bin Ayyas. Abu Bakar bin Ayyas bin Salim Al-Asadi. Al-Muqri. Dan beliau dikenal dengan kunyah Abu Bakar. Dan sebagian ulama juga menjelaskan bahwasanya nama beliau ya kunyahnya itu Abu Bakar. Itu nama beliau. Karena kadang-kadang ada seorang mempunyai nama tapi mempunyai kunyah juga. Tapi kadang-kadang namanya itu ya kunyahnya itu. Berkata Abu Bakar bin Ayyas rahimahullah, orang yang siqah ahli ibadah. Di dalam menjelaskan ayat ini, itu dalam menjelaskan ayat dalam surah Al-A'raf ayat ke-56, kata beliau, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di muka bumi ini. Wahum fi fasadin, dan mereka itu manusia penduduk bumi ini fi fasadin, dalam kerusakan. Baik kerusakan akidahnya yaitu syirik, kerusakan akhlaknya, bahkan kerusakan muamalahnya penuh dengan kedzaliman, kemaksiatan. Ini keadaan manusia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dan dikenal dengan zaman jahiliyah. karena manusia hidupnya dalam kejahilan, baik jahil terhadap Allah, terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka hidupnya tidak beribadah kepada Allah, beribadah kepada makhluk Allah. Maka akan mereka dalam kerusakan, syirik, zalim, kemaksiatan, kerusakan. Akhirnya pun mereka melakukan kerusakan-kerusakan yang lain. Kerusakan hissiyah, kerusakan yang nampak di muka bumi. Peperangan, pembunuhan, kerusakan, rusak bangunan yang lainnya. Karena dari kerusakan maknawiyah, akidah. Fa aslahumullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki mereka, itu makhluk yang di muka bumi ini, diperbaiki dengan apa? Bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ini untuk memperbaiki makhluk yang ada di muka bumi ini. Itu manusia dan jin. Apabila makhluk ini baik, maka akan baiklah keadaan bumi ini. Apabila bertakwa dan beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan menurunkan berkah di muka bumi ini. Maka kata beliau, faman da'a ila khilafi ma ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang mengajak atau berdakwah kepada apa yang milisi apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa, maka dia minal mufsidina fil ard, maka dia termasuk orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Allahu Akbar. Ini perkataan yang agung ya ikhwan. Jadi siapa saja yang mengajak atau mendakwahkan sesuatu yang milisi apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka termasuk minal mufsidina fil ard. Mereka adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Walaupun mereka menganggap sebagai ahlul islah atau islahiyah, mereka-mereka yang berdakwah yang milisi apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka merasa memperbaiki dakwah islahiyah, kata mereka, dakwah untuk perbaikan. Tapi yakinlah seyakin-yakinnya, seruan apa saja, dakwah apa saja yang dilakukan oleh siapa saja yang itu milisi apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan perbaikan, kerusakan, Karena mereka itu adalah minal mufsidina fil ardh. Mereka orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Ini ya. Nah, kelompok-kelompok, golongan-golongan, partai-partai, atau kelompok dakwah yang milisi apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lah minal mufsidina fil ardh. Karena hakikatnya mereka bukan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mengikuti jalan-jalan syaitan. Ini. Imma ada kalanya mereka itu mengikuti syahwatnya. Syahwat duniawi. Ada kalanya mereka itu karena mengikuti syubhatnya. Yang telah disebarkan oleh syaitan. Memang syaitan merusak manusia dari dua hal ini. Dari syahwat dan syubhat. Sehingga karena syahwatnya atau karena syubhatnya sehingga menyelisi apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan tertipu dengan mereka-mereka yang menyeru berdakwah dengan semboyan, dengan misi islahiyah untuk perbaikan-perbaikan. Selagi milisi apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus yakin seyakin-yakinnya itu tidak bukan untuk kebaikan. Karena jalan untuk perbaikan di muka bumi ini tidak ada lain kecuali jalan yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diajarkan oleh beliau dan diamalkan oleh beliau dan para dengan dan diikuti oleh para sahabatnya radhiyallahu anhu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam untuk islah, untuk perbaikan di muka bumi. Untuk perbaikan di muka bumi. Dan kita harus yakin yang semacam itu. Maka kalau kita ingin melakukan perbaikan di muka bumi ini, maka mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin kita mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan kita harus mempelajarinya, mengilmuinya, memahami apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau rahimahullah, itu Syekh Abdul Rahman Al-Isyari rahimahullah, mengutip perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dalam kitab beliau Bada'i al-Fawaid. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah. Qala aktsarul mufassirin la tufsidu fiha bil ma'asi waddu'ai ila ghairi ta'atillah ba'da islahillahi iyyaha bi bi'sir rusul alaihimus salam wa bayanis syari'ah waddu'ai ila ta'atillah. Beliau panjang ini perkataannya, kita potong-potong sedikit-sedikit, khawatir waktunya enggak cukup. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kebanyakan para ahli tafsir ketika menjelaskan ayat ini, yaitu surah Al-A'raf tadi ayat ke-56, mereka menafsirkan, mereka mengatakan makna la tufsidu fil ardi ay la tufsidu fiha bil ma'asi, jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi ini dengan maksiat-maksiat. Maksiat ya ikhwan, makna secara umum adalah lawan dari taat, itu maksiat. Adapun taat ya ikhwan, maknanya yaitu mengamalkan perintah dan meninggalkan larangan. Ini taat, ketaatan. Mengamalkan perintah saja tapi tidak meninggalkan larangan bukan ketaatan ya ikhwan. Orang sholat itu perintah, menunaikan sholat, menegakkan sholat, tapi juga mencuri, ya bukan taat. Meninggalkan larangan tapi tidak mengamalkan perintah juga bukan taat. Orang tidak mencuri, tidak zina, tidak mau bohong, umpamanya, tidak mau yang dilarang umpamanya, dalam keadaan secara umum, dalam petik, tapi enggak mau sholat juga, ya bukan taat. Ada orang yang penting hati saya baik, enggak pernah nyuri, enggak pernah nipu, enggak pernah ganggu orang, ya kan? Rasanya dia ngakunya, hati saya sudah baik. Kalau hatinya baik, tentunya mengamalkan perintah Allah. Karena perintah Allah semuanya baik. Dan hati yang baik akan condong kepada kebaikan. Itu sudah sunnatullah. Hati yang baik akan senang kepada kebaikan. Dan membenci keburukan. Ini hati yang baik. Ini ya. Maka Al-Imam Al-Muqayyim membahas tentang masalah hati ini dalam kitabnya Ikhlasatul Ahwan panjang lebar. Maka jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Berarti apa maksiat itu? Yaitu meninggalkan perintah dan mengamalkan larangan. Ini maksiat. Orang tidak sholat, maksiat. Orang tidak puasa, maksiat. Orang tidak bertauhid, maksiat. Banyak orang enggak tahu kalau itu maksiat. Seolah kalau orang tidak mencuri, tidak zina, tidak bohong, orang baik. Dia baik, enggak sholat, tapi baik. Coba, aneh. Ya. Kerusakan. Dan mengajak taat kepada selain Allah. Ini juga kemaksiatan, ini kerusakan. Mengajak untuk taat kepada selain Allah. Mengajak taat kepada pimpinannya, pimpinan kelompoknya, mengajak kepada pimpinan partainya, walaupun diisi agama Allah. Ini kerusakan di muka bumi. Ini ya, membuat kerusakan di muka bumi. Dan kebanyakan mereka-mereka yang menyeru, mengajak menyelisi apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mengajak untuk taat kepada selain Allah dan Rasul. Itu sudah wakil kenyataan. Bahwa kalau mereka mengajak untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak menyelisi apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menisi apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah memperbaiki bumi ini, apa yang di muka bumi ini maksudnya, dengan diutusnya para rasul alaihi wasallam, dan dengan menjelaskan syariatnya dan mengajak untuk taat kepada Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itu melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna ibadata ghairillah wa da'wata ila ghairihi wa syirka bihi a'damu fasadin fil ardi. Karena beribadah kepada selain Allah, termasuk beribadah kepada selain Allah, menaati selain Allah yang menyelisi ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala, atau menyelisi agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka beribadah kepada selain Allah dan mengajak atau berdoa kepada selain Allah dan menyekutukan Allah, ini kerusakan yang paling besar di muka bumi. Bal fasadul ardi fil haqiqah innama huwa bisyirki bihi wa mukhalafati amrih. Bahkan kerusakan di bumi ini, hakikatnya atau hakikat kerusakan di bumi ini, sesungguhnya saja itu disebabkan karena menyekutukan Allah, syirik kepada Allah. Ini pokok pangkalnya kerusakan di muka bumi dan menyelisih perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada orang berbilang, tapi di negara-negara kafir itu kok negaranya maju, banyak perbaikan. Itu perbaikan fisik ya. Perbaikan materi, kemajuan materi itu enggak ada nilainya apabila disertai dengan kerusakan akidahnya, agamanya. Enggak ada nilai sama sekali. Apabila disertai dengan kerusakan akidahnya, syirik, maasi. Dan itu pun akan menyebabkan kerusakan apa yang mereka bangun. Umat-umat terdahulu yang mendustakan para rasul, secara fisik mereka lebih maju, tapi hancur. Kaum 'Ad, kaum Samud. Kurang apa kejayaan mereka? Di mana kebaikannya? Enggak ada. Ini. Wasyirku wa da'wah ila ghairillah wa iqamatu ma'budin ghairihi wa muttabi atau wa muta wa muttaba ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa a'damul fasadi fil ard. Maka kesyirikan yaitu menyekutukan Allah dalam ibadah, berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, dan ditaati dan diikuti bukan Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam yang ditaati dan diikuti, ini adalah kerusakan yang terbesar di muka bumi. Wala salaha laha wali ahliha illa bi ayyakuna Allahu wahdah huwal ma'buda al-muta' wa da'wa lahu la ghairi la li ghairi wa ta'atu wal ittibali rasulihi sallallahu alaihi wasallam laisa illa dan tidak ada kebaikan di muka bumi ini dan tidak ada kebaikan untuk penduduk bumi ini kecuali dengan menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi yang ditaati dan tidak berdoa dan berdoa hanya kepadanya dan tidak kepada selainnya dan menaati dan mengikuti kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bukan kepada yang lainnya. Wa ghairuhu innama tajibu ta'atuhu idza amara bi ta'atir rasul sallallahu alaihi wasallam fa idza amara bi ma'siyatihi wa khilafi syari'atihi wala sama'a lahu wala ta'ah. Adapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapapun ini selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapapun baik dalam kalangan para sahabat, para tabi'in dan seterusnya sampai zaman sekarang ini sesungguhnya saja wajib ditaati apabila memerintah untuk taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang memerintah, taatilah Rasul, maka wajib ditaati, diikuti. Siapapun yang memerintah, baik orang yang di bawah kita, baik orang yang kita benci, umpamanya. Ada orang kafir, umpamanya. Mas, Anda orang Muslim? Iya, umpamanya. Anda wajib taat kepada Rasul Anda loh. Ini orang kafir umpamanya itu. Taati enggak? Taati. Mas, Anda orang Muslim. Iya. Rasul Anda itu memerintah supaya membiarkan jenggot. Jenggot antum biarkan. Taati enggak? Taati enggak? Iya, dia kafir. Iya, kafir. Tapi menyuruh untuk menaati Rasulnya. Sekarang orang yang kita cintai. Umpamanya. Dan dia mendakwakan Islam. Umpamanya. rasanya mengakuinya menjadi Islam. Lalu memerintah mengikuti Rasul. Ditaati enggak? Apa ada ya? Ada. Mau contohkan. Ini tersinggung. Kadang mereka dai mengajarkan Islam. Apa? Ya memang itu perintah Rasul, tapi kalau kita amalkan di sini enggak pas. Ada enggak yang begitu? Ada enggak? Enggak pas. Kita itu negara nasional. Itu. Wajib taati. Milisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ngakui itu perintah Rasul. Tapi apa mengatakan? Tapi kalau kita amalkan tidak pas di negeri kita umpamanya. Ya jangan ditaati. Walaupun kita mencintai dia karena dia muslim. Tetap kita ya mencintai dia muslim. Sebatas karena dia muslim. Adapun perintahnya, misi Rasul, kita benci. Bisa pahami? Kau mencintai? Ya muslim. Keislamannya, dia sebagai orang Islam, kita cinta. Sebatas dia muslim. Adapun dia memerintah yang menyisih Rasul, kita benci perintahnya. Karena kadang-kadang orang itu memerintah menyisih Rasul karena syahwatnya. Dia mengakui itu perintah Rasul, itu sunnah, ngakui dia. Dia punya ilmu. Tapi karena mungkin faktor duniawi, posisi dan yang lainnya. Akhirnya lebih besar seperti itu. Atau yang lainnya. Nah kita tahu si Rasul tidak kita taati. Ini paham ya? Nah. Wa idza amara la ini sekarang. Bi maksiatihi. Apabila dia memerintah untuk maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksiat tadi kita sudah jelaskan yaitu meninggalkan perintah dan mengamalkan larangan. Nah ini maksiat. Berarti maksiat kepada Rasul adalah meninggalkan perintah Rasul dan mengamalkan larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah umum. Dan memerintah milisi syariatnya. Fala sam'a lahu wa la ta'ah. Tidak ada mendengar kepadanya. Enggak usah didengar. Dan tidak ada taat. Ini prinsip ya ikhwan. Ini prinsip ahlu sunnah. Ini penting ini. Karena kadang-kadang manusia Allah musta'an. Taat dan tidak taat karena kepentingan masalahnya. Kau lagi cocok, kita dukung. Kalau sudah enggak cocok, dikritiki. Fulan gini gitu. Ya enggak? Itu manusia, Allah musta'an. Hanya itu hidupnya. Karena kepentingan. Karena tuduhan. Yang semacam ini bukan prinsip ahlu sunnah. Harusnya jelas prinsipnya. Itu menaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membenci apa yang diisi apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih sedikit. Mau teruskan apa sampai sini dulu? Ya sudah sampai sini, masih ada waktu insya Allah. Masih ada hari insya Allah, belum kiamat besok insya Allah. Iya kan? Enggak usah. Harus selesai hari ini. Insya Allah masih ada pertemuan yang berikutnya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.